Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd. Ikhwanul kiram rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pelajaran kita dari kitab Syarhu Thalathatul Usul karya Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala. Kita masih dalam pembahasan dalil-dalil jenis-jenis ibadah yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullahu taala. Dan pada pertemuan terakhir kita selesai dari dalil al-isti'anah. Dalil bahwasannya isti'anah adalah ibadah. Yang berikutnya qala al-muallif rahimahullahu taala wa dalilul isti'adzati qauluhu ta'ala, dan dalil bahwasannya isti'adzah meminta perlindungan adalah ibadah. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, qul a'udzu birabbil falaq. Katakanlah aku berlindung kepada Rabb yang menguasai al-falaq, yaitu as-subh, subuh. Wa qul a'udzu birabbin nas, dan juga dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, qul a'udzu birabbin nas. Katakanlah wahai Muhammad, aku berlindung kepada Rabb yang menguasai, yang memelihara dan menguasai manusia. Surah Al-Falaq dan juga surah An-Nas, kedua surat ini merupakan dalil bahwasannya isti'adzah meminta perlindungan itu termasuk ibadah. Sehingga hendaknya seseorang meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Asyarah penjelasan. Al-isti'adzatu talabul iltija'i ila man yamna'uka min mahdhurin takhafuhu. Isti'adzah adalah meminta perlindungan kepada orang yang bisa menghalangimu, menjagamu dari perkara yang engkau khawatirkan, dari perkara yang engkau takutkan. Min ajli an yadfa'a anka hadha syai', agar supaya dia bisa menolak darimu apa yang engkau khawatirkan ini. Hadhihi hiyal isti'adzah. Ini makna isti'adzah. Minta perlindungan kepada orang yang bisa menjagamu dari perkara yang engkau takuti, dari perkara yang engkau khawatirkan. Engkau meminta perlindungan kepadanya agar dia bisa menolak apa yang engkau takuti tersebut darimu. Wal isti'adzatu naw'un min anwa'il ibadah, dan isti'adzah salah satu jenis dari jenis-jenis ibadah. La yajuzu an tasta'idza bighairillah, dan tidak boleh engkau meminta perlindungan kepada selain Allah. Faman ista'adza biqabrin aw biwathanin aw bi ayyi syai'in ghairillah, fa innahu yakunu musyrikan asyirkal akbar. Maka barang siapa yang meminta perlindungan kepada kuburan atau berhala atau apapun selain Allah, maka sesungguhnya dia telah terjatuh ke dalam kesyirikan yang besar yang mengeluarkan dirinya dari Islam. Wa qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuuna birijalin minal jinni fazaduhum rohaqa. Dalam surat Al-Jin. Dan sesungguhnya ada beberapa dari kalangan manusia, laki-laki dari kalangan manusia, mereka meminta perlindungan kepada laki-laki dari kalangan jin. Fazaduhum rohaqa. Dan jin-jin tersebut menambahkan dosa dan kesalahan kepada na'am manusia tersebut. Manusia minta perlindungan kepada jin, maka ditambahkan dosa dan juga kesalahan oleh para jin-jin tersebut. Artinya jin-jin tersebut semakin menyesatkan manusia-manusia yang meminta pertolongan atau meminta perlindungan kepada jin-jin tersebut. Dan al-Arabu fi jahiliyatihim, dahulu orang-orang Arab di masa jahiliyah, idza nazalu fi makanin minal ard, apabila mereka tiba pada suatu tempat, yaqulu ahaduhum, salah seorang di antara mereka ada yang berdoa, a'udzu bi sayyidi hadzal wadi, aku berlindung kepada penunggu lembah ini, ai kabirul jin, yaitu tokohnya jin di tempat tersebut, yasta'idzu bihi min syarri sufahai qaumi, dia meminta perlindungan kepada pimpinan jin di tempat tersebut dari keburukan jin-jin yang bodoh yang lainnya, jin-jin na'am yang merupakan kaumnya pimpinan jin tersebut. Jadi supaya enggak diganggu sama jin-jin roco-roco, dia meminta perlindungan kepada pimpinan jinnya. Sehingga dia mengatakan, a'udzu bi sayyidi hadzal wadi, aku berlindung kepada pimpinan jin di lembah ini. Maka ini adalah bentuk kesyirikan yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah di masa itu. Apakah ada di masa sekarang? Ada, ya, ada. Nah, apalagi mereka yang mengaku Islam kejawen, ya. Bahkan kalangan sufiyah dan yang lainnya, atau yang mereka yang masih kental dengan adat istiadat yang menyelisihi syariat, setiap tiba di suatu tempat dia meminta perlindungan pada penunggu tempat tersebut. Masuk rumah kosong, dia minta perlindungan kepada penunggu rumah kosong tersebut, bukan kepada Allah dia minta perlindungan. Mestinya dia meminta perlindungan kepada Allah, ya, dari kejahatan-kejahatan makhluk yang ada di rumah kosong tersebut. Mestinya demikian. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam mubtilan lidzalik. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, membatilkan perbuatan orang-orang jahiliyah di atas, wa mubayyinan lima yushra'u badaluh, dan beliau menjelaskan gantinya, ganti daripada meminta perlindungan kepada jin. Maka beliau jelaskan, tentang adab-adab ketika sampai di suatu tempat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man nazala manzilan." Barang siapa yang singgah di suatu tempat. Faqala, kemudian dia berdoa. A'udzu bikalimatillahit tammat min syarri ma khalaq. Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejelekan yang telah diciptakannya, yaitu dari kejelekan makhluknya. Orang yang mengatakan ini ketika sampai di suatu tempat, kata Rasulullah SAW, lam yadurrahu syai'un, tidak ada sesuatu pun yang bisa memudorotkannya, menimpakan bahaya kepadanya. Hatta yartahila min manzilihi dzalik, sampai dia meninggalkan tempat tersebut. Doa yang pendek, ya, mudah dihafal dan sangat bermanfaat bagi kita. Orang yang sampai ibadah suatu tempat atau singgah di suatu tempat, kemudian berdoa dengan doa ini, meminta perlindungan kepada Allah dari kejelekan dan keburukan makhluknya. A'udzu bikalimatillahi tammat min syarri ma khalaq, maka tidak ada sesuatu pun yang bisa memudorotkannya sampai dia meninggalkan tempat tersebut. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala. Hadis sahih. Maka hafalu, hafalkanlah oleh kalian doa yang pendek ini. A'udzu bikalimatillahi tammat min syarri ma khalaq. Hadza huwa al-badil as-sahih, ini adalah ganti yang benar. Ganti dari perbuatan orang-orang musyrikun jahiliyah. Al-isti'adzatu bi kalimatillahi tammat badalan min al-isti'adzati bil jin. Meminta perlindungan dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna sebagai ganti dari meminta perlindungan kepada jin. Allah Ta'ala, Allah berfirman, "Qul a'udzu birabbil falaq." Katakanlah wahai Muhammad, aku berlindung kepada Rabb yang menguasai Al-Falaq. Qauluhu Al-Falaq huwa subuhu. Firman Allah Al-Falaq artinya adalah subuh. Wa Rabbul Falaq huwa Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Rabbnya Al-Falaq, Rabbnya subuh, adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kama qala Ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, Falikul Isbah, zat yang telah menyingsingkan pagi. Ay mudhiru nuris subhi fi dhulamil lail, yaitu Allah yang telah menyingsingkan atau menampakkan cahaya subuh di kegelapan malam. Cahaya pagi, subuh di kegelapan malam. Manilladzi yaqdir ala hadza illallah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang mampu melakukan ini kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang mampu menjadikan malam menjadi terang di pagi hari. Nah, tidak ada yang mampu untuk menyingsingkan naam cahaya pagi. Tidak ada yang mampu untuk menampakkan cahaya di pagi hari kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Hingga makna Rabbul Falak, Qul a'udzu birabbil falak, aku berlindung kepada Rabb Al-Falak, Rabb yang menguasai subuh. Al-Falaq bermakna subuh. Qauluhu, kemudian firman Allah, A'udzu birabbil falaq ay rabbus subhi idza asbah, itu rabbnya subuh. Al malik wal mutasarrifu fihi al qadir alai, zat yang memiliki subuh dan mengatur subuh dan juga mampu na'am untuk mengaturnya. Qauluhu min syarri ma khalaq, qul a'udzu birabbil falaq, aku berlindung kepada Rabb yang menguasai subuh. Min syarri ma khalaq, dari keburukan makhluknya, itu makhluk Allah. Hada yashmalu syarra jami'il makhlukat, ini mencakup seluruh keburukan makhluk. Ini mencakup kejahatan seluruh makhluk atau keburukan seluruh makhluk. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Berlindung kepada Allah dari keburukan seluruh makhluknya. Makhluk yang besar atau yang kecil, yang nampak atau yang tidak nampak, jin ataupun manusia. Yasta'idzu billahi min syarri jami'il makhluqat. Berlindung kepada Allah dari seluruh atau dari keburukan seluruh makhluknya. Hadza yakfika an kulli isti'adzatin aw ta'awudzin mimma yaf'aluhu an-nas. Maka ini mencukupkan kamu, artinya isti'adzah yang seperti ini cukup bagimu. Dari isti'adzah-isti'adzah atau permohonan meminta perlindungan yang dilakukan oleh manusia-manusia. Nah, itu tadi minta perlindungan kepada jin atau penunggu tempat atau yang semisalnya. Maka beristi'adzah dengan cara seperti ini, a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq, ya. Atau a'udzu billah atau yang lainnya. Dari nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah, min syarri ma khalaq. Kemudian ayat selanjutnya, wa min syarri ghasikin idza waqab. Dan aku meminta perlindungan kepada Rabb al-Falaq, Rabbnya subuh, dari keburukan min syarri ghasikin idza waqab. Al-ghasik zulamul lail, dari keburukan malam apabila telah gelap gulita. Min syarri ghasikin idza waqab. Al-ghasik huwa zulamul lail. Al-ghasik adalah gelapnya malam. Jadi berlindung dari gelapnya apa? Kepada Allah dari gelapnya malam apabila telah gelap gulita. Kenapa meminta perlindungan kepada Allah dari gelapnya malam? Li'anna zulamal laili takhruju fihi al-wuhush was-sibaa', karena gelapnya malam ketika itu keluar binatang-binatang buas, ular, ya, dan yang lainnya. Fa anta taqa'u fi khatar, maka engkau sedang berada dalam bahaya di tengah malam atau di malam hari yang gelap, dalam bahaya. Tasta'idzu billahi min syarri hadza dzulam, maka engkau meminta perlindungan kepada Allah dari keburukan malam itu. Wa matahtahu min hadhil mudhiyat, dan keburukan na'am yang terdapat dalam malam tersebut dari binatang-binatang yang mengganggu atau makhluk-makhluk Allah yang mengganggu, yang keluarnya itu biasanya di malam hari. Kemudian ayat selanjutnya, qauluhu wa min syarrin naffatsati fil 'uqad, dan aku berlindung kepada Allah atau Rabbnya Al-Falaq dari keburukan an-naffatsat, dari keburukan wanita-wanita tukang sihir yang mereka meniupkan atau menghembuskan napasnya pada al-'uqad, pada tali-tali buhul. Wahya sawahir, arti nafasat yaitu sawahir tukang sihir. Astaghfiru billahi minas sihri wa ahli. Engkau meminta perlindungan kepada Allah dari sihir dan pelakunya. Li'anna sihra syarrun 'adzim, karena sihir itu adalah keburukan yang besar. Syar, kejahatan atau keburukan yang besar. Sihir. Sihir bisa memisahkan suami dengan istri. Ya. Bisa memisahkan orang yang saling mencintai. Sihir. Nas'alullah salama wal afiyah. Maka kita berlindung kepada Allah dari sihir dan para pelakunya. Wa min syarri annafatsati fil 'uqad. Kemudian qauluhu wa min syarri hasidin idza hasad. Dan firman Allah taala, wa min syarri hasidin idza hasad, dan dari keburukan orang yang hasad apabila dia hasad. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan nabinya untuk berlindung dari keburukan orang yang dengki apabila dia dengki. Al-hasid, orang yang hasad, huwa ladzi yatamanna zawala ni'mati 'anil ghair. Orang yang hasad adalah orang yang berkeinginan hilangnya nikmat dari orang lain. Orang yang ingin nikmat yang sedang dinikmati oleh orang lain itu hilang. Ini hasad. Idza ra'a 'ala ahadin ni'matan fa innahu yaktadu wa yatamanna zawala hadhihi ni'mah hasadan wa baghyan wal iyadzu billah. Apabila dia melihat seseorang mendapatkan nikmat, dapat rezeki, ya, atau yang lainnya, maka orang yang hasad ini yakdal, panas, ya, panasan dia. Wa yatamanna zawala hadhihi ni'mah, dan dia berangan-angan agar hilang nikmat yang ada pada saudaranya tersebut. Hasad dan wabagian karena kedengkian dan juga karena kezoliman. Wal iyadu billah, kita berlindung kepada Allah. Ini orang yang hasad. Maka kita berlindung kepada orang yang hasad, orang yang dengki. Wa huwa min a'dhamil khisalil madmumah, dan dengki adalah termasuk dari perangai-perangai yang sangat tercela. Perangai-perangai yang sangat tercela. Li'anna fihi i'tiradan 'ala Allah, karena di dalam perangai tersebut, di dalam perangai dengki atau hasad, terdapat bentuk i'tirad 'ala Allah. Enggak ridho dengan ketetapan Allah dan menentang ketetapan Allah. Pengennya apa? Pengennya orang itu enggak dapat nikmat. Kalau ada orang dapat nikmat, dia berkeinginan dan berangan-angan supaya hilang nikmat tersebut dari saudaranya. Dia enggak setuju dengan ketetapan Allah. Menentang takdir Allah. Sehingga sifat dengki adalah min a'dhamil khisalil madmumah, termasuk dari perangai-perangai yang sangat tercela. Wa fihi isaatun lil khalq, dan dalam sifat dengki itu terdapat apa? Isaah, kejahatan kepada makhluk. Kedzaliman kepada makhluk, pada saudaranya yang dia hasadi. Maka hati-hati dari keburukan orang yang hasad. Hati-hati. Orang yang hasad kadang dia akan melakukan apa saja untuk menghilangkan nikmat yang ada pada diri kita karena hasad. Maka Allah memerintahkan nabinya untuk berlindung dari keburukan orang yang hasad apabila dia hasad. Kemudian wa yadkhulu fihi al-a'in, dan masuk dalam kategori hasad di sini. Berlindung kepada Allah dari keburukan orang yang hasad. yaitu berlindung kepada Allah dari keburukan orang yang memiliki penyakit ain. Orang yang memiliki penyakit ain, alladzi yusibu binadzratihi, yang dia bisa menimbulkan bahaya atau mudarat dengan pandangan matanya. Li'annal isabata bil aini nau'un min hasad. Karena menimpakan mudarat dengan mata, dengan pandangan, ini termasuk jenis hasad. Memandang dengan pandangan dengki, maka ini berbahaya. Pandangan seperti ini berbahaya dan bisa bermudarat bagi yang dipandang dengan pandangan dengki tersebut. Hati-hati. Maka apabila kita melihat saudara kita mendapat nikmat, saudara kita sukses, hebat, atau kagum dengan sesuatu, ya, atau kita takjub dengan sesuatu, ucapkan Allahu Akbar, Subhanallah, atau Masya Allah, ya, atau yang semisalnya, dari zikir-zikir kepada Allah. Jangan engkau memandang kepadanya dengan pandangan dengki, karena akan berbahaya bagi orang yang dipandang dengan pandangan dengki tersebut. Nah, pernah terjadi dalam salah satu majelis para ulama, ya, ketika muridnya atau santrinya menghafal hadis, santrinya ini cerdas, hadis-hadis panjang dihafal. Jadi ketika hari berikutnya, sebelum mulai daras biasa, yang hafal hadis berdiri menghafal. Maka dia berdiri menghafal hadis yang panjang tersebut. Taib, ternyata di tengah-tengah para thalabah ada orang yang hasad. Di tengah pembacaan hadis, talib tersebut, santri tersebut langsung jatuh pandangan hasad. Maka seketika itu pula syekh memerintahkan untuk menutup seluruh pintu, kemudian semua yang ada di masjid berwudu di air yang telah disiapkan, dan air wudu tersebut yang sudah dipakai wudu oleh orang-orang yang ada di masjid dimandikan ke anak yang terkena ain tadi. Karena kalau ditanya, ayo siapa yang tadi mandang dengan dengki, gak ada yang ngaku. Akhirnya seluruh semua yang ada di situ disuruh berwudu. Kemudian air wudu atau bekas wudu manusia atau para thalabah tersebut dimandikan ke anak yang terkena ain tadi. Maka berbahaya, ya, pandangan dengki ini sifat buruk, sifat jelek, dan kadang ada pada seseorang. Seperti ini dia gak akan senang kalau saudaranya dapat nikmat, gak senang kalau saudaranya itu enak. Hati-hati. Nah, ini penyakit yang buruk, penyakit yang berbahaya, penyakit ain. Orang yang memiliki penyakit ain, hendaknya dia banyak berdoa kepada Allah, minta perlindungan kepada Allah, dan juga dia banyak berzikir kepada Allah. Ketika melihat sesuatu yang takjub, ya, berzikir Allahu Akbar, Subhanallah, atau Masya Allah. Antum melihat anak ikhwan, Masya Allah, cakep, atau yang semisalnya, jangan sekedar gemes-gemes gitu ya. Baca Masya Allah anak antum, Masya Allah, Subhanallah, takjub. Nah, dengan baca zikir, hati-hati dari gemes-gemes yang berlebihan itu, ya, yang akhirnya apa? Menimbulkan tadi penyakit ain, berbahaya bagi anak-anak. Ucapkan Masya Allah. Atau antum melihat ustaz, ya, atau penceramah, dia menyampaikan ceramahnya dengan begitu hebat, puitis lagi misalnya, bahasanya puitis, hebat, pembahasannya teratur, tersusun, dalil keluar ayat hadis, antum takjub. Ucapkan Masya Allah, Subhanallah. Jangan antum lalai dari zikir ini. Lalai dari zikir ketika takjub. Ucapkan Masya Allah. Nah, jangan sampai ya, di daurah terputus daurahnya. Ya, kenain ustadznya misalnya. Ya. Hati-hati. Karena bahayanya sifat dengki, sifat hasad. Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Falaq ini, Allah memerintahkan nabinya juga untuk berlindung kepada kedengkian. Dari orang yang dengki apabila dia dengki. Sifat ini adalah sifat yang sangat tercela, sifat dengki, berbahaya. Kemudian kata Syekh, fa anta tasta'idzu billahi min hadhihi syurur. Maka engkau meminta perlindungan kepada Allah dari keburukan-keburukan ini. Keburukan apa aja tadi? Min syarri ma khalaq. Dari keburukan seluruh makhluknya. Ini umum. Seluruh makhluk. Kemudian wa min syarri ghasikin idza waqab, dan dari keburukan malam apabila telah gelap gulita. Ini ataf dari yang ataf yang khusus kepada yang umum. Malam juga makhluk ya. Tapi lebih dikhususkan lagi penyebutannya. Nah. Kemudian minta perlindungan dari apa? Dari para tukang sihir, karena bahayanya juga sihir. Kemudian yang terakhir, meminta perlindungan dari orang yang hasad apabila dia hasad. Maka engkau minta perlindungan kepada Allah dari keburukan-keburukan di atas. Padahal ala anal isti'adah ta ibadah. Ini menunjukkan bahwasanya isti'adah, meminta perlindungan itu ibadah. La yajuzu antusrofa li ghairillah, dan tidak boleh untuk dipalingkan atau diperuntukkan kepada selain Allah. Fala tasta'idzu bil makhluk, maka janganlah engkau meminta perlindungan kepada makhluk. Wa man ista'adza bi makhluqin faqad asyraka billah. Dan barang siapa yang meminta perlindungan kepada makhluk, maka dia telah terjatuh kepada kesyirikan, menyekutukan Allah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam yakul li Abdullah bin Abbas, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda kepada Abdullah bin Abbas, idasta'anta fasta'in billah. Tapi bila engkau minta pertolongan, maka mintalah pertolongan kepada Allah. Baik, dan nanti akan kita baca faedah dari Syekh Utsaimin tentang pembagian isti'adzah. Ada satu jenis isti'adzah yang boleh dilakukan kepada makhluk. Nanti akan disebut. Berapa ini? 9. Benar jamnya ini. Baik, sebagai penutup. Nah, Syekh Ibnu Taimin rahimahullahu taala membagi jenis-jenis isti'adzah, jenis meminta perlindungan. Yang pertama, meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta perlindungan kepada Allah disertai dengan sifat tundukan, meyakini bahwasanya hanya Allah yang bisa melindungi dirinya, bisa menjaganya. Maka yang demikian tidak boleh diserahkan kepada selain Allah. Kemudian yang kedua, minta perlindungan kepada sifat-sifat Allah. Kepada sifat-sifat Allah atau kalimat-kalimat Allah dalam hadis tadi, a'udzu bikalimatillahit tammat. Boleh meminta perlindungan kepada sifat-sifat Allah. Nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah. Baik. Kemudian yang berikutnya, meminta perlindungan kepada mayit atau orang yang masih hidup tetapi tidak hadir di hadapannya dan tidak ada kontak atau hubungan dengan orang tersebut. Gaib orangnya, berada di tempat yang jauh, dia enggak tahu kita di sini sedang apa. Tapi karena meyakini orang tersebut memiliki andil dalam mengatur alam semesta, tahu apa yang dia lakukan, tapi keyakinan sebagian orang-orang sufi, maksudnya gurunya mengetahui apa yang dia lakukan. Baik, maka yang seperti ini, kalau dia meminta perlindungan kepada mayit atau meminta perlindungan kepada jin tadi yang hidup di alam lain, ya, atau minta perlindungan kepada orang yang hidup tapi nggak ada di depannya, maka apa? Ini adalah kesyirikan, ya, kesyirikan dan mengeluarkan pelakunya dari Islam. Kemudian yang terakhir, meminta perlindungan kepada makhluk dalam perkara-perkara yang makhluk mampu melakukan perlindungan tersebut atau mampu untuk melindungi orang yang meminta perlindungan kepadanya. Misalkan orang sedang dizalimi, ya, dikejar-kejar, mau dibunuh, maka dia masuk kantor polisi, ya, minta perlindungan pada bapak-bapak polisi misalnya, orang-orang yang lebih kuat tenaganya, supaya dia aman dari tadi pembunuhan yang mau dilakukan oleh orang yang mengejarnya misalnya. Baik, meminta perlindungan kepada makhluk dalam perkara yang makhluk tersebut mampu melakukannya, maka boleh. Hukumnya boleh. Dan insyaallah akan kita ulang, ya, penjelasan ini pada pertemuan yang akan datang beserta dengan contoh-contoh yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullahu taala. Naktafi bihadzal miqdar, kita cukupkan sampai di sini. Subhanallahi hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.